إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Majarid fi Syarah Kitab Tauhid yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Qala ma'alif rahimahullahu taala babu ma ja'a fil iksami 'ala Allah. Bab tentang apa yang ada pada sumpah atas nama Allah SWT, yaitu sebagai tahdzir, sebagai peringatan, yaitu maksudnya bahwasanya tidak boleh seseorang bersumpah atas nama Allah mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti bentuk memvonis seseorang atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti keputusannya. Tidak boleh. Itu hadis dari Jundab Ibn Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, qala rajulun, seseorang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah SWT tidak akan mengampuni fulan, tidak akan mengampuni seseorang. Faqala Allah Azza wa Jal, maka Allah Azza wa Jal berfirman, man dzal ladzi yata'alla alayya an la aghfira li fulani, siapakah orang yang berlaku lancang kepadaku menyatakan bahwasanya aku tidak mengampuni seseorang, ini qad ghafartu lahu wa ahadtu amalaka, sungguh aku yaitu Allah SWT telah mengampuni dia dan aku menghapus amalanmu. yaitu amalan orang yang lancang terhadap Allah SWT, yang menyatakan bahwasanya Allah SWT tidak akan mengampuni seseorang. Rawi Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi hadisi Abi Hurairah, dan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annal qa'ila rajulun 'abidun. Sesungguhnya seorang yang berkata, yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala menyangka dirinya menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seseorang, ini adalah seorang 'abid, seorang ahli ibadah. Qala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, takallama bi kalimatin aw bakat dunyahu wa akhiratahu. Seseorang tersebut telah mengatakan suatu kalimat. Kalimat apa? Wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan mengampuni seseorang. Maka ini adalah suatu kalimat yang akan menghancurkan dunia dan akhiratnya, menghancurkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehingga tidak boleh seseorang memastikan orang lain bahwa dirinya masuk surga atau masuk neraka. Maka seperti ini tidak boleh mengklaim tokoh tertentu digelari dengan syahid, orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai syahid. Maka yang seperti ini tidak boleh, kecuali yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahid, kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul jannah atau ahlul nar. Ahlul jannah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti apa? Seperti para anbiya, para rasul, para nabi-nabi, para rasul, para siddiqin, orang yang benar keimanannya seperti Abu Bakar As-Siddiq, para syuhada, wassalihin. Ini secara global. Adapun person-personnya sebagaimana dilihat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti al-ashrah mubashirina bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Maka ini adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau tidak ada dalil, tidak ada hadis yang menetapkan seorang syahid atau tidak, maka tidak boleh kita mengklaim. Walaupun orangnya tersebut berjuang, berperang, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mengklaim. Yang bisa hanyalah kita berdoa, semoga dia syahid, semoga si A syahid, seperti itu. Hanya sebatas mendoakan saja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak memastikan atau menetapkan. Dan bagaimana seseorang juga tidak boleh memastikan seorang masuk ke neraka. Person-person tersebut, kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seperti Abu Lahab, ahlul nar, ahlul neraka. sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musyrikin Quraisy yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Jahal, Uqbah bin Mu'ayt dan yang lain. Adapun yang tidak ditetapkan di dalam dalil maka tidak boleh. Menetapkan secara person-personnya, adapun secara global keumuman maka boleh. Itu globalnya seperti orang-orang mukmin akan masuk surga ya. Ini global. Orang kafir akan masuk neraka, ini global. Kalau bayi meninggal, ini ada khilaf. Adapun bayi dari kaum muslimin, ini masuk surga. Adapun bayi dari orang-orang kafir, ada yang pendapat, ada yang masuk surga, ada yang nanti diuji dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbedaan pendapat. Kita ngomong masuk surga itu tidak benar. Kalau bayi mati, ya dari apa? Kalau dia dari keluarga muslim, iya, insya Allah kita berharap. Kita doakan ya. Bukan pengenasikan, mendoakan. Allah maja'al, tidak boleh. Namun di sana ada jalur secara umum gitu aja. Biasanya anak-anak yang mati dari kalangan kaum muslimin maka nanti akan menjadi pelayan-pelayan di surga. Yang kedua, anak tersebut nanti akan menarik orang tuanya masuk ke surga. Kalau syarat rahmahullah ta'ala transisar global di dalam hadis tersebut, yakhbirunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna rajulaini ahaduhuma salihun wal akhar fasikun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita ada dua orang, salah satunya seorang salih ahlul ibadah dan yang lainnya seorang fasik, orang yang banyak bermaksiat. Wa anna shaliha ujiba bi amalihi. Dan sungguhnya orang saleh ini kagum terhadap amalannya sendiri. Karena dia seorang saleh, ahli ibadah, kagum. Sehingga kita tidak boleh mengagumi diri sendiri. Wah, aku telah menjadi saleh, aku telah banyak amalnya, aku telah ini dan itu, maka tidak boleh. Kejabu bin nas, ini termasuk dari kesombongan. Wastaqarra al-fasiqu, dan sehingga dia meremehkan sahabatnya yang fasik ini. Sehingga seseorang tatkala membanggakan dirinya ini akan berakibat melecehkan orang lain. Kalau seseorang membanggakan dirinya, ini nanti akibatnya akan merendahkan orang lain. Sehingga berhati-hati, tidak boleh membanggakan diri. Fa'aqsama bi anna Allah lan yaghfira lil fasiq. Maka orang yang soleh ini bersumpah atas nama Allah SWT bahwasanya Allah SWT tidak akan mengampuni orang fasik ini. Hari-hari bergelimang dengan dosa maksiat, dosa maksiat, dosa maksiat. Sehingga dia berani memvonis seseorang atau dia melancang terhadap ketentuan Allah SWT. Apakah Allah mengampuni atau tidak? Kemudian dia memastikan bahwasanya Allah SWT tidak akan mengampuni. Ini adalah lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar, sombong, sombongan. Faghadiba Allah 'azza wa jalla. Maka Allah SWT murka dengan seorang sholih tersebut karena telah lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa angkara 'alaihi hadzal yamin alladzi bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang sholih tersebut dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yan hajiru fadlahu wa rahmatahu. Yang orang-orang soleh tersebut bersumpah atas nama Allah bahwasanya Allah SWT akan menutup keutamaannya untuk diberikan kepada orang fasik, dan dirinya menyatakan Allah SWT akan menutup rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang fasik ini. Fa'abtala a'mal as-salih. Maka dengan perbuatan tersebut, pelancangan tersebut, Allah SWT membatalkan, menghilangkan amalan-amalan orang soleh tersebut. Amalan-amalan baik orang soleh tersebut. Waghfara lil fasik. Dan Allah SWT mengampuni orang fasik tersebut. Wa hakadza bisababi kalimatin. Dan ini adalah dari sebab satu kalimat saja, yaitu sumpah wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan seseorang. Sabaqat saqawatul lissalih fadu'a amaluhu wa sabaqatis sa'adatul fasik wa ghafara lahu. Akhirnya tersebut mengalami atau mengalami sakawah, kebinasaan bagi orang soleh tersebut, yaitu dengan apa? Dengan dihapus amalan-amalan baiknya. Dan Allah SWT menetapkan orang fasik tersebut menjadi orang yang berbahagia karena Allah SWT mengampuninya. Kalau misalnya Allah, ya kita kala melihat kemaksiatan seseorang, kejahatan seseorang, jangan tergesa-gesa menetap dan menilai. Bisa jadi Allah SWT akhirnya mendapatkan hidayah, berikan hidayah. Sekarang mungkin jahatnya masya Allah, tapi nanti gak tahu ya. Mungkin di akhir hidupnya, di tahun mendatang, gak tahu. Bisa jadi orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga ketika kita melihat orang fasik, orang yang berkeimanan dengan dosa, bisanya hanya berharap dan mendoakan dirinya. Asrahullah, asrahullah. Semoga Allah SWT memperbaikinya. Dan kita juga tidak boleh yakin, bangga diri dengan apa yang telah kita lakukan dari amal-amal kebaikan. Karena hati-hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala yang selalu membolak-balikkan hati hamba-hambanya. Bisa jadi seorang sekarang orang soleh nanti bisa menjadi berbalik. Sehingga kita selalu berdoa kepada Allah SWT agar ditetapkan hati kita menjadi orang-orang yang taat. Ya maqalibal qulub sabit mulu wa sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musyrifal qulub syarif qalbi ata'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Kalau syari rahmahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, tahrimul khalaf ala Allah, haramnya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya yang kedua, tahrimul ta'ala Allah. Yang kedua, haramnya berbuat lancang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salisah isbatu sifatil qawli lillahi ala wajhi yaliku bijalali. Ditetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat berbicara. Allah Subhanahu wa taala zat yang berbicara. Tentunya sesuai dengan kepantasan yang Allah Subhanahu wa taala miliki dari keagungannya. Sehingga Allah SWT bukan zat yang bisu, diam. Dan Allah SWT selalu berbicara dan menjawab doa-doa hambanya. Sehingga bicaranya Allah SWT bukan hanya tatkala berfirman di dalam Al-Quran saja, enggak. Sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang, Allah itu berbicaranya dahulu tatkala menurunkan Al-Quran, sekarang enggak, diem. Siapa bilang diem? Bahkan Allah SWT selalu menjawab doa-doa hambanya. Tatkala membaca Al-Fatihah, Allah SWT menjawab setiap ayat yang dia baca. Kalau seluruh dunia ini di berbagai tempat ada yang baca Al-Fatihah, tentunya Allah SWT akan menjawab doa-doa mereka. Yang umum juga. Umum ini karena bersumpah atas nama Allah itu sesuatu yang berat, sehingga jangan bermudah-mudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus di dalam perkara seperti ini. Kalau bersumpah atas nama Allah SWT dalam perkara-perkara yang mubah ini saja tercela, makruh, dibenci. Wallahi saya akan tidur, wallahi saya akan makan. Buat apa wallahi, wallahi? Demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah. Ini adalah tercela. Setelah nama Allah itu dianggap remeh, sedikit remeh. Enggak boleh seperti ini. Kalau sumpah jabatan gimana? Kalau sumpah jabatan berat loh sumpah itu, jangan dikira mudah. Berat sumpah. Diungguli Quran di atas kepalanya, berat seperti itu, jangan main-main itu. Dan juga tidak ada sunnahnya ya kan, disumpah dengan Al-Quran. Berarti apa maknanya seperti itu? Dia harus menegakkan Al-Quran, tidak main-main. Berat. Janji itu apa yang dia sumpah? Beda. Berat-berat. Ya. Janji pasti. Ya. Janji palsu. Janji yang pelik. Pandangan tak terajin saya. Kami berjanji setiap data dibaca meminta dari saya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Janji. Janji dengan sumpahan. Sumpah itu demi Allah. Namanya sumpah. Janji itu beda. Ya. Janji ya janji. Janji dengan sumpah. Kalau sumpah itu wallahi saya akan melaksanakan ini. Kalau cuma janji tok, tidak ada sumpah lain. Sumpah dengan janji lain. Kalau janji kemudian ditutup sumpah, ini berat. Ya kan, berat. Rasulullah SAW mengangkat para sahabat jadi gubernur apa disumpah, dijanji. Misalnya cuma apa? Sebagai nasihat saja. Setelah Rasulullah SAW ingin mengutus Mu'adz bin Jabal, ya kan? Apakah dijanji itu enggak? Dinasihati, "Wahai Mu'adz, kamu nanti akan datang ke Yaman kepada orang-orang ahli kitab." Enggak dijanji, kamu harus gini-gini, janji gini-gini. Berat seperti itu janji. Dinasihati, "Kamu harusnya nanti begini-begini, yang dihadapi kamu adalah ahli kitab, orang yang sudah mempunyai ilmu. Maka yang pertama kali yang kau lakukan ini. Ini adalah nasihat, bimbingan, bukan janji. Itu tugas. Tugas sama saja, tugas. Tugas dari pemimpin. Begitu juga Khalifah Umar bin Khattab mengangkat para gubernur, ya. Juga enggak ada janji. Adanya cuma nasihat. Berat ini. Ya, kalau sudah berlalu ya sudah, biarkan berlalu. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah sebenarnya tidak membebani suatu jiwa yang tidak ada kemampuan adanya, sesuai dengan kemampuannya. Rabi'ah wujubul ta'addub ma'allahi fil aqwali wal ahwali. Yang keempat, wajibnya beradab kepada Allah SWT dalam ucapan dan juga dalam keadaan-keadaan, tindak tanduk, perilaku, beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga benar-benar membawa nama Allah itu berat. Kalau seandainya Allah turun di sini tidak akan bisa. Ya, seperti itu. Bermain-main dengan Allah Subhanahu wa ta'ala enggak boleh. Tidak beradab. Itu selama dia belum keluar diucapkan, maka dia belum dihukum. Cuma nanti lihat apa kelanjutannya. Kalau hanya di hati saja, ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan manusia enggak. Sehingga termasuk yang bisa menjaga hati ada ilmu. Tatkala hati ini terbimbing dengan ilmu, maka tidak akan hati ini mempunyai petikan-petikan yang jelek-jelek, petikan-petikan yang berbahaya, walaupun di dalam hati. Karena tatkala seseorang tidak dibimbing dengan hati, ketikan-ketikan hati ini nanti bisa suatu saat keluar, terbukti dengan perbuatan, dengan ucapan, ini berbahaya. Al-khamisah bayanu si'ati fadlillahi wa rahmati. Yang kelima, keterangan luasnya keutamaan Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa semuanya. Kalau memang hamba tersebut mau bertaubat. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Kecuali dia mau bertobat. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, rahmat Allah SWT meliputi segala sesuatu. Jika seorang yang sudah jauh terbenam ke dalam lumpur yang sesat, yang hitam, yang jauh, maka tetap dirinya tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kadung saya setiap hari sudah makanannya makan babi dan anjing. Kadung kayaknya dan tidak bisa diterima. Tobat saya tidak seperti itu. Kalau kamu menghentikan pekerjaan kemudian bertobat, maka Allah SWT akan mengampuni. Sehingga tidak ada kata kadung basah. Asadisah al-a'malu bil-khawatim. Amal-amal tergantung dari akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ending, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang kedatangan di pembacaan. Barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim.